ya, baik merubah lafaznya maupun lafaznya ada tapi dirubah maknanya. Ya, mereka seperti itu. Ya, ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani merubah kitab mereka sendiri dari zaman dahulu. Ya, dari sebelum Nabi SAW sudah Allah kabarkan bahwa demikian perbuatan mereka terhadap kitab-kitab mereka. Lalu kenapa kita mengagungkan juga Taurat dan Injil? Ya. Karena di dalamnya masih ada potongan wahyu dari Allah. Ya, di dalam Taurat dan Injil, walaupun itu memang sudah dirubah, masih ada potongan-potongan, serpihan-serpihan yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, ya cari saja, di situ ada ya beberapa yang serupa dengan Al-Qur'an. Ya, dari segi makna ya serupa dengan Al-Qur'an. Ya, hakikatnya itu adalah potongan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang Yahudi, ya orang Yahudi berhukum ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum Yahudi Madinah yang berzina, ya kemudian mereka mendatangkan Taurat. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Mereka mendatangkan Taurat, orang Yahudi menaruh Taurat di bawah, di lantai. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal duduknya, ditaruh Taurat itu di atas bantal. Ya, Masya Allah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memuliakan Taurat walaupun di situ memang ya sudah dirubah-rubah oleh tangan mereka. Tapi masih tetap mengagungkan yang di situ ada potongan ya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita ya apalagi mencaci Taurat dan Injil atau kitab Allah terdahulu secara global. Ya, Taurat itu ya dusta, enggak pernah Allah menurunkan Taurat. Ya. Ya, Allah pun ya ingkari perkataan orang yang demikian. Ya wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah semisalnya. Ya, bagaimana Allah yang ya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya waqad ajma'al muslimun ala anna al-Qur'an al-matluwa fi jami'il aqtar al-maktuba fil mushafi alladhi bi aydil muslimin mimma jama'ahu ad-daffatan min awwali alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri qul a'udzu birabbin nas kalamullahi wa wahyuhul munazzal. Ya, serupa dengan perkataan Imam An-Nawawi. Ya, bahwasanya kaum muslimin telah ijma' bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca di seluruh negeri kaum muslimin yang itu tertulis di dalam mushaf yang ada di tangan-tangan kaum muslimin yang tergabung di dalam dua sampul mushaf kaum muslimin dari surat Alhamdulillah Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah hingga akhir surat An-Nas adalah kalamullah. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun. Seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an adalah hak, ya, hak. Benar adanya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Ya, tidak ada kebatilan, ya di depannya maupun di belakangnya. Seluruh Al-Qur'an tidak ada yang batil. Ya, seluruhnya adalah hak. Wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidhalik aw badalahu bi harfin akhar makanahu aw zada fihi harfan mimma lam yashtamil alayhi al-mushaf alladhi waqa alayhi al-jama'ah alladhi waqa alayhi al-jama'ah wal ijma' wa ujma' alayhi annahu laysa biqur'ani 'amidan likulli hadha fa huwa kafir. Ya, menukil ijma' yang serupa dengan perkataan Imam An-Nawawi bahwasanya ya orang yang mengurangi satu huruf dari Al-Quran dan bermaksud demikian mengurangi huruf Al-Quran atau mengganti huruf Al-Quran atau menambah huruf di dalam Al-Quran yang itu bukan dari kandungan asli Al-Quran yang sudah diijma'kan oleh jamaah kaum muslimin dan ijma' ya para ulama bahwasanya itu bukan Al-Quran dan sengaja melakukan hal yang demikian maka itu telah kafir. Ya, telah kafir keluar dari Islam. Ya, tidak boleh mengganti-ganti Al-Quran. Ya, kemudian ya Al-Imam An-Nawawi ya, kembali menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad ya terkait mengagungkan Al-Qur'an. Wa qala Abu Utsman Al-Haddad. Ya, Abu Utsman Al-Haddad ya qadhi, ya seorang qadhi dari Mesir bermadzhab Syafi'i. Beliau memiliki karangan yang banyak. Ya, yang ini dinukil kalamnya oleh Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Jami'u jami'u man yantahilu at-tauhida muttafiquna ala anna al-jahda biharfin min al-Qur'an kufrun. Ya, semua ya kelompok kaum muslimin yang bertauhid sepakat bahwasanya mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an maka itu kafir. ya. Bahkan tidak boleh sengaja mengurangi atau menambah Al-Quran walaupun dari qiraat syadz. Nah. Ya, walaupun dari qiraat syadz dan dia tahu bahwa itu adalah qiraat syadz. Ya, kemudian Al-Qadhi Iyad menukilkan ya kisah tentang ya qari yang suka membacakan ya qiraat syadz. Yang tidak justru malah dia sengaja membacakan qiraat syadz daripada qiraat yang mutawatir. Wa qad ittafaqa fuqaha'u Baghdad 'ala istitabati ibni Shanbuz al-Muqri. Ahadi a'immatil muqriin al-mutasaddirin biha ma'a ibni Mujahid liqira'atihi wa iqra'ihi bishawadhi min al-huruf. Ya. Telah sepakat para ahli fikih Baghdad ya untuk meminta Ibnu Shanbuz, ya Ibnu Shanbuz al-Muqri. Ya, beliau adalah ya salah seorang ulama qiraat. Ya, namanya adalah Abul Hasan Muhammad bin Ahmad bin Ayyub, ya, Ibnu Shanbuz, ulama qiraat di zaman itu. Ya, dan dia satu zaman dengan Ibnu Mujahid, Ibnu Mujahid Ahmad bin Musa Ibnu Abbas bin Mujahid At-Tamimi. Ya, itu sekitar tahun 300-an Hijriah. Ya, Ibnu Mujahid lahir tahun 240 Hijriah. Ibnu Shanbuz ini ya seorang ulama qiraat. Ya, tapi ma'a ghaflatin minhu. Ya, dia memiliki ya sisi kelalaian. Yakni apa? Dia suka membacakan qiraat syadz. Iqra'ihi syawadz. Dia baca qiraatnya syadz. Ya, qiraat syadz mimma laysa bil mushaf. Yang itu tidak ada di mushaf kaum muslimin. Ya, waqadu 'alaihi lirruju' anhu. Dan para ulama fuqaha Baghdad ketika itu membuat majlis untuk ya memaksanya untuk rujuk dari perbuatannya itu. Wa taubati minhu. Dan juga taubat dari perbuatannya tersebut. Wa katabu fihi sijillan ashhada fihi 'ala nafsihi fi majlisil wazir Abi Ali ibn Muqlah sanata 23 wa 300. Dan juga dicatat peristiwa tersebut dan mempersaksikan bahwa dirinya sendiri yang telah bertobat dan rujuk ya di majlis yang menteri di kala itu Abu Ali ibn Muqlah pada tahun 323 Hijriah. Ya, masya Allah, para ulama lihat bagaimana begitu perhatiannya terhadap mushaf. Seorang ulama qiraat yang membacakan qiraat syadz padahal ada riwayatnya, nah. Tapi itu ya tidak ada di mushaf-mushaf tangan kaum muslimin. Ya. Sedangkan ya dikhawatirkan nanti dikira bahwa itu Al-Qur'an padahal itu di merupakan qiraat syadz. Ya, qiraat syadz apakah itu ya lafaznya tidak ada atau lafaznya ada tapi dengan riwayat yang tidak sahih atau tidak sesuai dengan bahasa Arabnya. Maka ini dinamakan qiraat syadz sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Manzumah beliau. Ya, maka diminta oleh diminta bertaubat ya ahli qiraat ini Ibnu Shanbuz. Wa afta Abu Muhammad ibn Abi Bakr fi man qala li sabiyyin la'ana Allahu muallimaka wa ma 'allamaka wa qala aradtu su'al adab wa lam urid al-Qur'an qala yu'addabu al-qa'il. Bahkan tetap kita harus menjaga adab bersama Al-Qur'an. Ya, tidak boleh mengatakan semoga Allah melaknat muallimaka, ya, gurumu, wa ma 'allamaka, dan apa yang dia ajarkan. Maksudnya apa yang ia ajarkan ketika gurunya itu adabnya buruk, ya adabnya buruk, ya maka ini tidak boleh walaupun menginginkan niatnya adab gurunya yang buruk. Kenapa? Karena ihtimal ma isim mausul di situ wa ma allamaka al-Quran, ya. Ada ihtimal bahwa itu al-Quran. Bagaimana orang yang mengatakan seperti ini yu'addabu, ya maka dia dihukum ta'dib, ya dicambuk hukum ta'dib, tapi di bawah 10 pukulan. Ya, karena tidak boleh mendera lebih banyak daripada hukuman dera tersedikit. Wa amma man la'ana al-mushaf fa innahu yuqtal. Adapun orang yang melaknat mushaf Al-Qur'an maka dia hukumnya adalah hukuman mati. Hadza akhiru kalam al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ya, ini akhir perkataan Qadhi Iyad yang menunjukkan ya wajibnya kita mengagungkan Al-Qur'an. Nah. Ya, dan tidak boleh kita menghinakan Al-Qur'an walaupun satu huruf. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan dari materi pada pagi hari ini. Baik sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama kajian dari Ustaz kita Ustaz Farian LC Hafizullah Ta'ala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita yang ada di Medan, Zat. Setelah mengakhiri membaca Al-Quran, apakah boleh kita membaca Shadaqallahul Azim, Zat? Karena tidak ada dalil dari hadis Rasulullah SAW membacanya, jika dibaca terus-menerus, apakah itu bukan termasuk perbuatan bid'ah kepada Al-Quran yang haram hukumnya, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Barakulfik, ya, terhadap penanya, ya, sadaqallah, ya, ucapan sadaqallah, ya, ada di dalam Al-Quran, Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Ya, ucapkanlah sadaqallah, tapi itu bukan dalam raka, ya, setelah membaca Al-Quran. Naam. Dan yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, ya, cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ucapkan sadaqallah. Ya, di hadis yang banyak beliau membaca Al-Qur'an. Wallahu alam, ya, hendaknya kaum muslimin tidak merutinkan hal tersebut, ya, karena itu adab yang tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita mencukupkan dengan adab-adab yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, apakah termasuk bid'ah atau tidak? Wallahu alam. Ya. Saya pun tidak mendapat tasrih dari para ulama bahwa itu merupakan bid'ah, ya. Tapi semat karena itu merupakan, ya, tidak kita dapatkan riwayatnya. Ya, bagi yang mendapatkan riwayatnya, ya, mohon diberitahu, ya, jika ada masukan. Adapun saya belum sampai mendapatkan riwayat bahwa itu merupakan adab membaca Al-Qur'an. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saudara kita yang bertanya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita mencoret-coret Al-Qur'anul Karim, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Barakal fik, terhadap penanya, mencoretnya apa yang ditulis di situ? Dia tidak menjelaskan, Ustaz, cuma mencoret-mencoret Al-Qur'an. Kalau mencoret Al-Qur'an itu sesuatu yang bermanfaat, misalnya makna dari ayat ini, nah, makna dari kata ini, maka itu boleh. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah, seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud yang melakukan hal itu, ada kala mereka menuliskan coretan makna dari ayat, nah, ya, di pinggirnya. Ya, selama itu tidak dikhawatirkan tergabung dengan Al-Qur'an tulisannya, ya, dipisah. Ya, maka itu tidak mengapa dalam rangka membantu kita belajar Al-Qur'an. Nah. Tapi kalau tulisan-tulisan tersebut, ya, menghinakan Al-Qur'an, maka ini tidak boleh. Nah. Ya, tulisan-tulisan yang mendustakan Al-Qur'an atau menghinakan Al-Qur'an, maka itu haram. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saudari kita yang bertanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir yang masuk pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di sebagian masjid seringkali menaruh Al-Quran di belakang, Ustaz. Apakah ini termasuk adab yang buruk ketika kita sholat, kita membelakangi Al-Quran? Apakah itu termasuk adab yang kurang bagus kepada Al-Quran, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Taruh di belakang, maksudnya di bawah atau di rak? Biasanya ditaruh di rak, tapi di belakang, Zat. Di belakang? Di belakang. Ya. Wallahualam, apabila itu di atas rak, ya, atau sesuatu atau meja, maka itu tidak mengapa. Nah. Ya, tidak mengapa ditaruh di atas rak. Ya. Yang tidak bagus adabnya adalah ketika itu ditaruh di atas, ya, di bawah, ya, di atas tanah. Ya, maka itu tidak bagus. Ya, adapun, ya, di rak, yang raknya kemudian di belakang, wallahu alam, barangkali itu, ya, agar tidak mengganggu kekhusyuan salat ketika salat, ya, menghadap kiblat, ya, maka itu tidaklah mengapa. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, nampaknya itulah pertanyaan yang terakhir yang masuk pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa nasihat atau poin penting yang perlu disampaikan kepada pendengar kita dimanapun berada. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita membahas, ya, adab kaum muslimin secara umum terhadap Al-Quran. Ya, kaum muslimin wajib mengagungkan Al-Quran. yang membaca Al-Quran, menegakkan huruf-huruf Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sebisa mungkin. Ya, dan haram yang menghinakan Al-Quran, ya, atau menambah mengurangi huruf Al-Quran, itu sudah diijma'kan oleh para ulama. Barang siapa yang menambah Al-Quran, yang mengurangi huruf Al-Quran, menghinakan Al-Quran, mencaci maki Al-Quran, atau mencaci maki mushaf, maka itu telah kafir. Ya, dikafirkan oleh para ulama. Bahkan Imam An-Nawawi dan Qadhi Iyad menukilkan ijma' para ulama akan hal tersebut. Ya, maka janganlah kita menghinakan Al-Quran atau mencaci Al-Quran atau mengisyaratkan dengan isyarat yang itu merendahkan Al-Quran. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kita, ya, bisa senantiasa membaca Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran, ya, hingga ajal menjemput kita. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang salah, maka dari diri saya pribadi yang banyak kekurangan dan dari syaitan.